يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة Manosho se rescató de la prisión, así más bien. Me rescató mujer, así más bien. Y si se la saque, no me grita del vivo, no me lo haré. Y ahora, más el medio matía, pasti mati. Memang tapi kumpulan ketika wangalan jauh bisa di masa di wairi. Sahaja ketil asyad wal awdu'a isi. Wong seng orang mati kecapkan kenal terang, wong seng orang mati sejak kata berjalan, pasti mati seng orang kata. Sejak kematian, macam-macam, tapi pasti negosisi. Wong boleh, mesti mati. Aku keliru, dan aku keliru, insya Allah mati, itu keliru. Bulu nafsin dari waktu maut, yang keliru, mesti mati. Dan ini mereka jahe, yang dijauhi dari nabi. Bulu, mendisosi rohan. Innal mauta tak kena nepati. Al-Wadi takdiru nakam potong layu siroka tenginu sangking kaki. Istilahnya layu menghidat. Kainya bunga kosak kena nepati. Murah ikut. Itu tentu menuhi apa kaki insya. Memang rindah melayu yang jiwai, pasti kepercepat. Lonceng, lebih kali kajaran lorok, itu kajaran-kajaran yang usaha supaya marah tenang. Masih terukar pilihan, jangan-jangan berkesempatan pilihan. Orang jenglaran, luarai rumah sakit, sejarah depan jalan, di Semarang, orang jenglaran di luar negeri, di Jerman, di Singapura, di Australia, macam-macam. Orang-orang yang berhasil để ăn hết để có nó để làm sơn ca tuôn được tôi xin thay họ tay là vì cả tiền rồi mà chính luôn và xin trả tu bồ đà về và khi tập sư thật sự là để còn là nhất về những gì tất cả đều sẽ khi đó và sẽ mất đi sự linh thiêng và phát triển để đạt được điều gì sang giờ tan khi cho umat Islam chưa khỏi đông lạnh như là giả sáng và lúa theo lùi các sự tác phí. Nét khi phát triển như giả sáng giả kế thì lúc đó họ sẽ mà hiểu là về sự giả sáng từ lúc đó. Tăng khi nào biết cái gì đó giả sáng rồi và khi nông vô hàng hàn trở trở khi là hàn trở hãy đi trở ra được được ông đó có ra tu vô nà kê thân nhạc kê kê trưởng cớ nô rô nà kê căm vẽ kê hàn trở là ông tử nà kê bất kì ông đó căm vẽ kê jadi nak mesti dijaga orang, teruskan. Jadi kasih nabi dari kasih nabi. Ia teruskan itu termasuk negara kesun nak rasul, negara kesal mereka dengan. Jadi nabi lagi kalau lupur dijaga orang. dan ဝလာနေတဲ့အဆောကူသောဆရာတော်ကဘာလဲသူနဲ့ကျက်ကျူလို့ရအာနာအေတော်ကနေရတော့ဒီတန်တာတော့ဘောကဲစိတ်ကြာကြာပြီးလာလာမှာကြာအန်တီဝနာဘုနောနဲ့တင်ရတော့ကြာပြီလေကြာအားနဲ့ပြန်ရမယ်ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကံတော်ဒါတော့ဘုရားကြာကြာနဲ့ကြာနဲ့ကျန်ဘူးလေdicate delle che su atmosfera perché ora la dico ora fatti fatti la cosa fatti però sì su matura più da una modifica le attesi lo fatte di la analisi di poi di vasta ma che dica questi altro cammino per la mia ragione la molta la mia ragione sarà cambiato che va è di marcia a to questi altro cammino la vecchia che dice amore alla gruppo della smara alla terra la parola ai nati uomo patriarcale allora e si rocca e ma tutto manu la carriera ha fatto si rocca e tutto la cosa e ciò si fissa la cura pure o forse ti la torni a ricordare no giugno perché il tuo cuore ti la Tengku kuatkan Allah, sholat zakat, api poso lagi ayane, lanceng hubungan sebagai kerja, hubungannya menerso, sisi lagi ayane, kakek, di juga, di ungkap. Caranya, resi jatet, namanya juku-juku jatet. ดาวเอเรซูจาเตสตาอานาสุลีจาเตปาติสตาจาปาติญาชิกาเลลมาเลกาจีตะโวตเตเรตุกุจาตะตาอานาสะตุลาจาเตสตุปะจาตะตุสุเรชะกาเตชิตาจาเตเมตุมาเตโฮเตนไซไซ quando cade la carica che però è la fine della fila poi c'è la cara che si ritrova nel più piccolo piccolo di tutto quanto c'è una lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga lunga quindi il governo è un sacco di cose che ha fatto. Chiudete il carro, non ho più luce. La maglia a lui, la stessa cosa, la mattina, il segno di, il corpo, la sale, la sicuro, non che la non è più luce. La maglia a lui, ya titi ha ola ya alia jadi muke desa mesti kurang dari hati untuk lima pun tidak ada ya mulai sing rupa sana desa Sinten kimawan yang ekran cek rumah sekali kesana, juga Tosha itu dari hukuman kalian Allah langsung, enak. Tapi dari kesalahan hukuman sebagai kerja, kerja lewat yang bersangkutan. be flat out there. Yang terjadi besar tidak lebih mahal tidak ada. Jadi dari urusan tetapi kita abdul berani mari kepada kami melawat atau mati siapa siapa pun. Karena nabi dia sendiri nyalati. Karena nabi tempat jamu kalau singkat dia. Di mana itu yang kau diwakili dengan kehasutan setugal dinar. Setugal dinar itu kira-kira secara dalam masmur ini dirasakan karir tadi nanti yang bisa selalu ala sepintipu restono dan jamu sholat-sholat diri. Tadi nanti buatan kersonya lagi. Setelah saya mati, saya tinggilan ada jelengnya dan penyebab saya dan dong, saya bilang hari, tapi saya merekod kelihatan dirasa nasib. Ya Rasulullah, nyenangi utangnya malik dulu. Ingkang kagel jawab. Senajan dina ahli sanes keluarga, sing mati, lan dina ahli boten termasuk serabat sing kaya, nek kaki sayangnya pun dateng kanca luar biasa. Wong kadhe mati, ora kersa nyalati. Tengok lah hubungnya sholat jenazah, satu tiga ayat. Maka ayat aku telah mati. Ijek intilah urusan hak ajar. Dengan banyak rasanya. Jadi mahali masuk. Ya Rasulullah. Dan ada hutan yang baik. Pulau yang terakhir jauh. Saja, kami nabi nanti kesoknya lati. Kemudian seperti imam, ikut jenis, dan mati. Ini kita berpikirlah tadi, dan mati di syarga hati, jadi kita hari. Di syarga hati, kita dong. Istilah-istilah ini, supaya dikenal. Dikmati, disyafah hati, lagi dikenal. Akhirnya kami nanti kesannya hati. Bila, kami masih cuma pasal ekosen kejadian. Juga sederhana jenengan, seonggok, ojo, kematian. Supaya masalah hukum adat ini diperkahake, ditulung diperkahake, sebatas majite sakit sakit. Kepergian kami nanti masalah hukum adat ini, ampun kalian itu tak biasa hukumnya selesai. Mulanya, nyeronteng yang kerja. Nari ke ONP, mampu tidak ada haji. Lelang sulimare, nyeronteng yang kerja. Nari ke ONP, mampu tidak ada haji. Dilarang sering ada haji. Ketutuskan mati. Itu aturan Islam. Bunyo tinggalannya orang kena diwaris. Nek dulu kalau nyawuri, oh, haji. Tinggalannya. Caranya ini saya pakai hati anak-anak bisa bersilaturahmi keluarga, bisa pergi di tempat lainnya. Terus saya hati di kota anak-anak hati dan itu. Boleh santri-santri yang mungkin ke Mekah itu suatu saya pakai amanat hati dapat jenisnya itu seperti itu. Nah, amanat hati itu biasanya kira-kira seperangkatnya ongkos hati biasanya. Tapi nyanyangan itu yang jom nama-nama ada yang Indonesia ada Jogja-Jogja Indonesia malakat yang ada mesti Jogja-Jogja yang mondok tadi itu bukan ada ongkos tadi itu kesangkulah kita amanah tadi juga sepuluh kita. Tapi nyanyanya berkeamanan hati itu malu sakit yang kunja. Jadi bukan sakit. Yang mana itu ngomong-ngomong bukan sakit. Tenaga biji, erotisi. Tapi diamanan hati hati. Jalannya ujung wistahu hati. Tapi diamanan hati hati juga hati. Hati yang terdekat, yang tak kormik. Bagaimana secara rinci, sebabnya bisa dilangsi amalaki. Maka, mewesionali hutan hati, diutak karo manusia liane taura, nengge. Itu jatahnya, harta tinggalan untuk namanya haji. Kalau tinggal kocok-kocok, tinggal kocok. Rati, muti, tinggal sorak-sorak. Bisa dikajari, jadi muti. Nek sorak, tak sorak, tak samul. Samul itu setengah kilo. Jadi kalau kalau ini tidak sebilang seperti lima sholatah, nek dimuti, rong kilo setengah. Karena nanti seurat, nanti senong, jadi jalan. Muka yang reka, hutang kalian sisi Allah rambut, hutang setahui kesan rambut, ini resiat Allah. Tidak tahu wasiat, wasiat apa? Bagaimana yang aku disamain, aku makin besok, aku ngamal jariah di masjid A, orang juga, bagaimana? Kalau kita bisa, kalau ngamal jariah, aku dari turangan, rakyat kita. Kalau itu kawannya tidur bayar hutang, tidur bayar hutang kepada Allah, baru bayar hutang dari petani kesan, terus ya. Besukat ni, jauh waris orang itu. Tapi ni, maksud bil istirahat. Waris orang itu, berkecil-kecil, bil istirahat. Bicaranya esam, kalau esam ya jadi. Karena terakhir akhirnya ngamalake orang Islam. Bisa berjelas. Orang usah ditakoni. Orang Islam akhirnya ngamalake takannya tak. Ya dosa. Maka orang-orang yang ada ditakoni pulang. Itu bisa berjelas. Bisa ya bisa diamalake. Jadi di masjid saling kira-kira. Buat menanggung. Kesehatan, di nasihati, di ceritanya, di jelanake. Jadi, di jelanake, di jelanake, itu caranya, di sei malati, perjalanan. Nanti ayat kata itu, dudunat karaya sholat semua. Ya ayuhal ladzina amanu, idza nudiya lis-salati fi yawmil jum'ati fas'al ila dzikrillahi wa dzaril khair. Man mana'a qira'a perlu pula terangkan ke langsung dunia. Ayat Lakafi yaumil jumu'at ini kira asyafat kecuri lo maut nime domat. Kulau selimane kira asyafat yang nafek nekate Rabu Amar Isu Amir Asin Abdiak Ali Yusari Sahrawi-rawine Pasilatiti Ketuyo maot mine doma. Dia umil jumu hati. Ono tengoto mine disukut me kira asalnya. Kira asalnya bertengahnya kami berjalan. Jadi sesuai maot mine doma. Kurang saat pada. Kalanya negara syarat diau dijumu hati. Nanti yang sepuh-sepuh kuno senarai nyandung bahasa Jawa itu hanya dikat Bino Jenua. Mereka tetap dalam Bino Jenua. Bukannya dengan rumah kuno Bino Jumwa. Sehingga Bino Jumwa rokat ini saat ini. Soyo Tata, Omae Jelas-Jelas, Cada vez yo te lo da. Allá, dice que uno no le pasa. Si ponemos el mosque, hermano, yo ahora tiene que entender los sectores. Ocho, nada, que tú sabes, no sé qué tal, mi amor, los sectores, no, ahora pagan, si te vas, si yo no, no, los sectores. Ay, como anda, cascan por los capítulos, que se creía que no pasa, yo te iba a seguir. Pasear, yo te la narica por mojada, haram. Y si quieren hacer, te va a quitar tu mata. Nacen, yo te la, por la cual quitar tu mata, por la haram. Yo tomé, te quitó, comete, te tuvo, comete, Nah, dan di sini ikuti kakek Nabi. Maka kanjeng Nabi jawab, alaikum bidun Nabi. Wadun Nabi lupu lapa hidra sisi. Jadi ku sana, sunaku, sunai para sohabat, lupa hidra sisi. Jadi jadi tadi ada semua kapan jale. Hukumnya ada, sunat berterakhir. Hukumnya ada, sunat. Mereka orang berkeluar. Pak Adam sing akhir. Sing Adam asli, tapi sing berkeluar. Hukumnya ada, dan sing berkeluar lalu. Kau seger tak kewajiban Jumat. Mereka kewajiban Jumat tak berapa-apa. Kami Nabi Indonesia, Al-Jumat itu hak kewajiban ala kuli muslimin illa ala harga asin. Asin mamlukin, wangrahatin, wasofiin, wamarin. Jum'at lagi wajib kalau setiap mukallaf kecepat lompakan pikir rawajib lompakan yang rawajib apa? Buja lompeja buja lompala lompala yang rawajib banget padu dikasih makan orang rawajib banget. Sebenarnya samanya rasul jantung nanti tak laku rasul kahelas kahen bukan cuma situasi kajimatan wajib jumatan wajar juga jadi utari kamu nongkon itu kahelas luwe kacut lakum kacui sila takkan ingkun tunjawabmu. Namun anak sirapaknya itu belum ngerti. Jadi nilai suruh ajar, saya ngerti. Keterangan ngajar ini kadang-kadang, dan dosen diawali penjelasan yang bersangkutan sekeliru. Karena kadang-kadang, saya tidak paham. Dalam mengandung Nabi ini, jajah masjid yang tak pakai jajah makam itu jalannya di Nabi. Ya kan di Nabi ini ku nasyarat-surat kendalam orang tahu ini masjid nasyarat-surat kendalam kejahwa tapi asal masjid dan di Nabi ini juga abdul surat il-masjid dijaitin ilal maktul jasad. Torah, surah terwawah itu jenis surah mawamah. Surah mawamah. Kecilkannya surah sedul. Abdelu surah ilal maktul dijaitin ilal maktul jasad. Utama utamanya sholat berwaktu itu nampokan kerjaku sholat berdua, nak sholat berdua utama nak masjid, sholat sunat utama nak rumah, jangan dimati jalannya sejak masjid itu nak kopi ya, dan dimati nak sholat kopi ya jumat itu ketakutan asram mereka apa, tinggalan. Buat masjid sambil lawan buat masjid. Nah, jadi nanti menuju dengan langsung salam di dalam semuanya. Dan itu orang tinggal sangat sholat kok yakin hati itu bisa. Ya Allah, itu seakhirnya. Dan itu yang buatan bicara nanti seakhirnya. Malah ini buat nanti. Orang paham. Kami Nabi berpuluh masjid, terus saja merdokannya Nabi sholat teologi, apa yang menanggap? Asyik. Terus, ini kali kajian Nabi betul macam terus ada terus khusus jadi orang sholat kopi ada yang ada orang sholat kopi itu sekali itu dan mereka orang sholat kopi yang masjid nah itu benar mereka orang sholat kopi yang nomor Alhamdulillah, Rabbil Alamin.